أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الإمام سعد رحمه الله: أي فإذا أردت القراءة لكتاب الله، apabila engkau ingin membaca kitab Allah, alladhi huwa ashraful kutub wa ajalliha, alladhi huwa ashraful kutub wa ajalluha, ashraful kutub wa ajalliha, ajalluha ajalliha. وفي صلاح القلوب والعلوم الكثير فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة فيسعى في صرفه عن مقاصدها ومعانيها. بركات المفسر الإمام السعد رحمه الله: apabila engkau ingin membaca Al-Quran, kitabullah, yang mana Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, wafi salahul qulub, dan di dalam Al-Quran terdapat kebaikan untuk jiwa, untuk hati dan jiwa, ilmu yang sangat banyak sekali, sehingga syaitan sangat-sangat berkeinginan untuk menyesatkan, memalingkan hamba dari yang tadinya ingin berbuat baik di dalam permulaan amalannya. Pada setiap amalan-amalan yang mulia, fayas'afi sarwi an maqasidiha wa ma'aniha, maka syaitan berusaha memalingkan maksud tujuan dan maknanya. Selalu itu, bagaimana syaitan memalingkan dari amalan-amalan yang baik. Fattariku ila salama min syarihi al-iltija ila Allah, sehingga jalan keselamatan satu-satunya adalah berlindung kepada Allah, kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan. Maka orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dianjurkan mengucapkan atau membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim mutadabbiran lima'naha, dalam rangka mentadaburi maknanya. Mu'tamidan biqalbi 'ala Allah, menyandarkan diri hanya pada Allah dalam hatinya agar dipalingkan dari syaitan. Mujtahidan fi daf'i waswasihi wa afkarihi radiyah, dan dia bersungguh-sungguh bagaimana caranya menolak waswas syaitan. Mujtahidan ala sabab al-aqwa fi daf'i, dan dia pun bersungguh-sungguh mencari sebab yang terkuat untuk melawannya. وهو التحلي بحلية الإيمان والتوكل yaitu menghiasi dirinya dengan keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitan laisa lahu sultan. Karena syaitan di dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Fa yadfa'u Allah 'ala al-mu'minin al-mutawakkilin 'alaihi syarra syaitan. Maka Allah akan menolong terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah dari kejahatan syaitan. Wa la yabqa lahu 'alaihim sabil, dan syaitan tidak ada celah lagi untuk mengganggu orang-orang yang beriman. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Adapun syaitan akan bisa menguasai terhadap orang-orang yang berpaling dari Allah. Yaj'alunahu lahum waliyan wa dhalika bitakhliyahim an wilayatillah. Karena mereka tidak mau meminta pertolongan, perlindungan pada Allah karena berpaling. Ya. Udhuluhum fi ta'at syaitan wa dhimamihim li hizbi. Ya, mereka malah bergabung pada kelompok syaitan, berpaling. Fahum alladzina ja'alu lahu wilayata 'ala anfusihim fa'azzahum ila ilal ma'asi azza wa qadahum ilal nari qawda. Sehingga mereka selalu digeret, digiring, diseret oleh syaitan kepada kemaksiatan, kepada naru jahannam waliyadzubillah, diseret terus, digiring terus. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, sehingga bagi orang-orang yang beriman, ketika dia hendak membaca Al-Quran, maka hendaknya dia ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perintah dari Allah kepada hamba-hambanya apabila mereka hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Apakah ini wajib atau mustahab? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, huwa amrun nadab laysa biwajib. Baca isti'adzah, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tidak wajib tetapi mandub, sunnah. Hakal ijma' ala dhalika al-Imam Abu Ja'far bin Jarir wa At-Tabar wa ghair min al-a'immah. Dinukilkan ijma' kesepakatan dari para a'immah oleh al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, mandub, jadi bukan wajib hukumnya. Berarti kalau lupa atau tidak baca dosa enggak? Tidak dosa. Kenapa? Karena mandub. Waqad qaddamna al-ahadith al-wariyah fi al-isti'adzah mabsuta fi awal at-tafsir walillahi alhamd wal minna. Wal ma'na fi al-isti'adzah 'inda ibtida' al-qira'ah li'alla yalbas 'ala al-qari qira'atahu wa yakhlat 'alayhi wa yamna'u min at-tadabbur wa at-tafakkur. Sehingga maknanya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, makna di dalam isti'adzah dia meminta perlindungan pada Allah ketika awal ingin membaca Al-Quran, permulaan jangan sampai ketika dia baca marah ditalbis, dipalingkan dari mana yang sebenarnya, disusupi ya ketika membacanya, sehingga dia tidak bisa bertadabur, tidak bisa bertafakur terhadap kebesaran-kebesaran ayat-ayat Allah, sifat-sifat Allah. Oleh hadza dzahab al-jumhur la'anna al-isti'adzah innama takunu qabla al-qira'ah. Oleh karena itu pendapat al-jumhur, kebanyakan para ulama, yang namanya isti'adzah itu qabla al-qira'ah, sebelum membaca, bukan setelah membaca. Sebelum dia baca, maka dia membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dinukilkan dari Hamzah Abu Hatim As-Sijistani, anna takun ba'da tilawah. Ini dibaca setelah tilawah. Wahtajja bihadzal ayah. Wa naqala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab mithla dzalik an Abi Hurairah aydhan. Dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarh al-Muhadzab sama dari Abu Hurairah, wa Ammar bin Sirin wa Ibrahim an-Nakhai wa sahih al-awwal. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Lima taqaddam min al-ahadits ad-dala 'ala taqaddimha 'ala tilawah, wallahu a'lam. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.